Selamat sore Bapak Heri. Saya mau beri komentar. Silakan, dikit ya. Silakan Pak Heri. Tentang bahwa benar mungkin Presiden waktu itu nggak anggap bakal naik begitu tinggi ya, harganya ya. Jadi itu nggak salah dari Pak SBY ya. Terima kasih. Ya, Bapak Salim, selamat sore. Selamat sore. Silakan Pak Salim. Ya, saya ingin sedikit komentar barangkali berguna dari masyarakat. Jadi masalah kenaikan BBM, menurut saya sih masalah sudah janji atau belum sih sebenarnya nggak masalah. Yang penting adalah benar-benar untuk kepentingan rakyat. Karena kalau saya dengerin pemerintah itu hanya mempertahankan APBN aja, yang mana di situ hanya kepentingan kewibawaan, terus kekuasaan. Di situ kedoknya kepentingan rakyat. Tapi sebenarnya saya tidak tahu. Nah, yang penting itu untuk kepentingan rakyat, dan targetnya itu jelas akan mencapai seperti ini dan buktikan, bukan hanya ngomong-ngomong kosong yang dilakukan oleh tiap-tiap partai, tiap-tiap pemimpin, tiap-tiap seorang yang ingin menjadi penguasa. Nah, itu yang perlu tidak boleh itu yang seperti itu, seperti yang sekarang ini ketika ada kritikan-kritikan yang kira-kira memang benar kenyataan, mau ditanggapi positif dan lakukan apa yang terbaik. Demikian. Ya, terima kasih. Bapak Bangun, selamat sore. Selamat sore. Silakan, Pak. Saya mau kasih komentar. Itu Pak Hatta Rajasa juga kelihatannya membela, membabi buta. Yang Pak Wirantonya juga cari-cari masalah. Pas FM-nya nuang minyak tanah, pas FM jangan bikin persoalan angket-angket yang tidak membawa sesuatu hal yang baik. Lah, mau kemana dibawa masalah ini? Apa hasilnya pada ujungnya? Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Bapak Divi, selamat sore. Halo. Silakan Bapak. Saya, halo. Ya, silakan. Itu nggak salah Presiden dia. Karena waktu itu kan harga internet itu, harga media kalah segitu tinggi. Halo. Iya, silahkan terus Bapak. Ya, saya rasa itu nggak apa-apa. Sekarang waktu itu kan harga internet juga tinggi. Iya. Iya, jadi saya rasa harga lagi juga nggak masalah. Oke. Terima kasih, Pak. Bapak Sikom, selamat sore. Halo, selamat sore, Mbak. Silahkan, Mbak Sikom. Wah, ini mulainya bicara dari mana pusing. Kita sudah krisis dalam segala hal ini, Mbak. Iya. Terutama itu moral sama akhlak sama pendidikan, Mbak. Itu sumbernya semua dari korupsi seperti KPK. Kalau sejahtera rakyat gimana korupsi semua? Kita harus benahi mulai dari pendidikan SD itu dikembalikan ke zaman tahun 50-an, 60-an itu bagus, Mbak. Sekarang ini bukan kualitas, saya kuantitas. Orang jor-joran sekolah itu cari duit, Mbak. Jadi harus lulus sekian banyak dikasih ujian negara baru sedikit saja pada gembor-gembor semua. Seharusnya dibiasakan dienakin sih. Dan niru pendidikan di Amerika itu sekarang SMA dan itu nggak ada 50% yang lulus. Jadi itu jaga mutu benar-benar. Terus KPK itu berantas korupsi itu ya sebetulnya lumayan lah, shock terapi ya. Tapi jangan tebang pilih. Kalau mau diberantas habis itu seperti illegal logging tuh, Pak. Jadi orang kalau nyapu bersih hutan saya gundul sekalian. Dan kalau membatas korupsi itu dari bawah akar-akarnya semua. Yang penting itu pendidikan, Mbak. Pendidikan sama moral itu kembaliin ke itu Undang-Undang 45 itu. Baik. Seperti itu ayat 33 itu. Pak Sikom, terima kasih banyak.